Cari apa yang bisa disyukuri, hadirin. Punya teman, punya guru, itu dinikmati betul dengan rasa syukur. Kehadiran manusia, tapi itu ada yang sebel sama saya, syukuri, bukan kita yang sebel ke dia. Tapi dia nipu ke saya, syukuri, bukan kita yang nipu ke dia. Ada seorang yang suaminya pemarah, bersyukur istrinya. Kenapa? Bukan istrinya yang jadi pemarah. Syukur adanya manusia di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, jadikan hanya ridhomu yang kami cari. Jadikan hanya keridhoanmu yang kami rindu. Jangan biarkan dunia berikut isinya menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan amarah membinasakan kami. Ya Allah, cukupkan hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Haikal. Ilmunya banyak. Semoga manfaat. Baik, apa kabar jamaah sekalian? Siap-siap kalau ini pertemuan terakhir kita ya. Siap-siap saja. Karena tidak tahu kapan ajal menjemput dan tidak tahu rencana Allah lainnya. Baik, kita buka halaman nomor 215 ya. Nomor 214 dulu ya. Pardon. Kitab Al-Hikam pasal 214 pada halaman 156. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwadda'ul 'udalu. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang sukar diobati. Jadi setan itu lemah, kendaraannya adalah nafsu. Makanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu paling mudah ditipu setan. Setan itu lemah, tapi orang yang diperbudak nafsu lebih lemah lagi, sehingga dia mudah sekali diperdaya. Dari mana nafsu ini? Nafsu memang Allah yang menciptakan pada diri kita. Kita pun tidak tahu kenapa kita punya nafsu. Yang jadi masalah adalah yang menuhankan nafsu. Sama seperti harta. Harta sudah ada di dunia ini. Dan tidak ada masalah dengan harta. Mau kaya, mau miskin, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah menuhankan harta. Bisa dipahami? Seperti punya suami, tidak ada masalah dengan punya suami. Yang jadi masalah adalah menuhankan suami atau menuhankan istri. Sama dengan nafsu juga. Kalau nafsu dipakai benar, jadi amal soleh. Tapi kalau nafsu dituhankan, jadi amal salah. Nafsu itu ciri khasnya adalah tidak menyukai apa yang Allah sukai. Contoh nih, kira-kira nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Nafsu sukanya kita baca Quran atau baca WA? Kenapa tertawa? Menjiwai. Nafsu sukanya kita kalau tahajud baca Ar-Rahman atau Inna At-Toina. Kira-kira nafsu sukanya kalau Ramadan imamnya bacaannya panjang atau yang ringkes? Sudah terjawab kan? Betapa kita itu diperbudak oleh nafsu itu menganggap bagus sesuatu yang jelek. Pacaran menurut nafsu bagus. Padahal dari pacaran inilah bisa menghasilkan aneka dosa lainnya. Nafsu, kalau nafsu itu menggampangkan resiko. Jadi orang yang nafsu itu, dan nafsu itu tidak bisa lama lagi. Cuman sebentar enaknya. Yang deritanya adalah lama. Seperti na'udzubillah ya, orang yang tergelincir berbuat zina, tidak bisa lama tuh kesenangannya. Yang lama tuh adalah dosanya. Ada anak SMP tergelincir berbuat dosa. Sebentar, sudah itu hamil. Penderitaannya panjang lebar itu. Lalu karena baru kelas 2 SMP perempuannya, lalu melahirkan. Organ tubuhnya belum siap. Terjadilah kerusakan. Bayinya juga tidak siap diurus, tidak siap mengurus, panjang lebar, hanya untuk kesenangan nafsu. Makanya kita harus waspada nih dengan nafsu kita ini. Tidak punya nafsu tidak enak juga, tidak nafsu makan, tapi diperbudak nafsu lebih menjadi petaka. Jadi yang tepat itu adalah menempatkan nafsu di tempat yang semestinya dengan niat dan cara yang benar. Coba sambungkan tangan begini semua. Dah, angkat. Tinggi, bengkokkan ke kanan. Pak, kanan yang mana, Pak? Kiri. Angkat. Bagaimana enak? Kita ulangi 100 kali ya. Apa maksudnya? Enak itu sedikit dan sebentar. Betul? Mau tahu yang lama enaknya? Syukur. Makanya kalau ngejar-ngejar kesenangan enak tuh, kalau tidak di jalan Allah pasti jadi masalah. Kalaupun diperbudak juga pasti jadi masalah. Durian enak tuh sedikit dan sebentar. Makan durian satu karung, dia akan jadi karung yang kedua. Es krim enak itu sedikit dan sebentar. Silakan makan es krim satu drum, pasti jadi masalah. Makanya jangan silau kepada yang kita anggap enak. Ingat saja bahwa yang enak lama itu adalah syukur. Kalau orang bersyukur lama, makanya salah satu merontokkan diperbudak nafsu adalah mensyukuri yang ada. Kali ini saya akan lebih banyak membahas syukur ya. Tapi sebelumnya hati-hati dengan keinginan. Keinginan tuh lebih banyak karena nafsu. Sebetulnya yang harus kita perjuangkan adalah keperluan, bukan keinginan. Jam tangan, keperluannya apa? Jawab, waktu. Waktu atau merek keperluannya? Hah? Serius? Kalau merek mahal, merek bagus, mahal karena ingin, karena perlu. Nah, itulah. Sudah bisa membandingkan, ya. Jadi ada ingin, ada perlu. Celakanya, yang disukai nafsu itu adalah ingin. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, dia pasti akan mencuri waktu kita secara dramatis. Misalkan kita menginginkan sebuah barang, HP lah, HP baru, atau sepeda bagi yang seneng goes, atau bagi ibu-ibu mungkin tas ya, atau mukena atau apalah barang, itu bisa kepikiran siang malam tuh, termasuk dalam sholat tentu ya. Allahu Akbar, itu tas keren banget. Allahu Akbar, tapi harganya ampun. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar, uang mukanya dari mana? Allahu Akbar, tapi yang ini aja jual setengah harga. Allahu Akbar, sisanya minta ke suami. Allahu Akbar, tuntas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahagia. Bayangkan dia sudah menggadaikan hubungan terbaik dengan Allah dalam sholat tuh dengan keinginan. Betul? Bahayanya ingin bisa gitu tuh Pak. Dan kalau sudah ingin tuh gampang semuanya. Pokoknya harus ada saja. Harganya mahal. Jadi penting. Tidak mikir susah cari uang. Tidak mikir orang miskin. Tidak mikir orang kelaparan. Tidak mikir orang yang dililit hutang. Udah gak kepikir. Yang kepikir apa yang dia inginkan. Dan tidak mikir hisab nanti di akhirat. Siang malam kepikir. Tiap hari buka internet. Online. Untuk mencari referensi. Terus saja. Jadwal baca Quran hilang. Jadwal untuk tahajud. Karena bangun pagi. Harus online dia. Mencari yang dia inginkan. Kenapa senyum? Menjiwai ya. Terus jadwal sholat sunnah hilang, jadwal zikir hilang, jadwal ngaji hilang. Karena itu dia telepon ke sana sini demi keinginannya. Luar biasa perjuangan demi keinginan. Perhatikan ini nafsu tuh ya. Sekarang dapatlah yang kita inginkan. Berapa lama itu suka dengan keinginan itu? Gak akan lama. Sebentar aja happy-happy. Sesudah itu simpan, tinggal cicilannya yang lama. Udah gitu lihat yang lebih bagus, kecewa. Aduh, kenapa yang ini? Begitulah nafsu. Dan itu berulang. Kita akan terus. Jadi hidup kita tuh tidak pernah menikmati apa-apa. Karena sibuk dengan keinginan. Itu nafsu. Nafsu itu seperti air laut. Makin diminum, makin haus. Yang paling nikmat dalam hidup ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Sepatu, perlunya apa? Sepatu kan perlunya alasnya wajar, ukurannya pas, nyaman dipakai, aman dipakai, benar? Kenapa ada sepatu yang sangat mahal? Nafsu atau perlu atau nafsu? Makan. Makan, keperluan kita tidak banyak. Apalagi yang sudah senior. Wah, mau makan durian? Kolesterol. Ini emping, asam urat ya. Kalau sudah senior, makan dikit. Sebetulnya yang kita perlukan dengan yang kita inginkan beda. Banyak orang yang makan itu karena lapar mata. Aduh, ini enak, kata mata. Makanya ambil, cocolkan ke sini. Ada yang lapar hidung. Ah, ini mah jambar roti nih. Aduh, nasi goreng jambar roti nih. Ambil, lap ke sini nih. Ada yang lapar lidah. Lidah tuh cuman segini. Lewat segini dia enggak tanggung jawab. Harusnya kita makan tuh karena perlu. Saya perlu sayuran. Saya tidak makan banyak daging. Kenapa? Karena saya bukan harimau. Gigi saya antara taring dengan geraham. Jumlahnya juga banyakan geraham. Lagian daging tuh mahal. Cocok dengan gigi ya. Kalau orang makan karena perlu, bukan karena ingin, insya Allah sehat. Benar? Tapi kebanyakan kita nyari ke sana sini hanya memuaskan keinginan, bukan memuaskan keperluan. Nah, nafsu tuh adanya di keinginan, sedangkan akal sehat adanya di keperluan. Setuju?

selain hanya berharap padamu. Jangan biarkan diri kami dicekap takut jauh dari siapapun selain takut jauh darimu. Ya Allah, jangan pernah ada yang mempesona dalam hidup ini selain pesonamu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu. Doa ya Allah yang Maha Mendengar, tenggelamkan kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi atas karuniamu. Jadikan saat-saat yang kami lalui saat-saat penuh rasa syukur. Ampuni begitu banyak nikmat yang tiada kami syukuri. Ampuni begitu banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Astagfirullah. Ya Rabb, indahkan hati kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami jalani. Jadikan hati ini senantiasa ridho dengan ketentuanmu. Berbaik sangka kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, salat yang khusyuk. Akrabkan kami dengan Al-Quranmu, ya Allah. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami, dunia, kuburnya, akhirat. Jadikan sisa umur ini bisa mengantarkan keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk menembus segala dosa dan kesalahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan saniqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah, ya Fattah. Berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan nikmat, berikan kelapangan rizki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Karuniakan jodoh terbaik yang menantikannya, ya Allah. Pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah. Ya Allah, berkahi negeri kami ini. Bimbing para pemimpin yang kau takdirkan menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang dapat membimbing kami di jalan yang kau ridhoi. Persatukan para ulama, bimbing para umaro, berkahi para agnia, ijabah doa para du'afa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, sambil kita jelang azan, bagi yang ingin menyempurnakan sedekah untuk kegiatan kita, sempurnakan lagi sesudah sedekah yang tadi, ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada jamaah atas kesalahan selama ini, dan ya, semoga ada takdir yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.